ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyra ikhwani azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat hidayah dan taufiknya kepada kita, alhamdulillah, hingga kita saat ini masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk kita pergunakan menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min afdalil ibadat ba'dal mafruḍah talabul ilmi tafaqquh fi dinillah, termasuk seutama-utama kewajiban, seutama-utama ibadah setelah ibadah-ibadah wajib adalah ibadah berupa talabul ilmi, tafaqquh bidinillah, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan secara berulang kali di setiap khutbatul hajah, khutbah beliau baik khutbah Jumat ataupun khutbatul nikah, beliau menyatakan fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan itu adalah kalamullah, kitabullah, firmannya Allah, kitabullah, Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, yang beliau diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Artinya, ini memberikan arahan kepada kita bahwasannya siapa yang mau lurus hidupnya, mau benar akidah maupun amalannya, mau kokoh pegangan dalam hidupnya adalah kembali kepada sebenar-benar ucapan kitabullah dan sebaik-baik petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Maka dijamin orang yang kembali berpegang teguh dengan Al-Quran, maupun petunjuk Rasul berupa hadis, hadis beliau alaihi salatu wassalam, dijamin keselamatan bagi dia tidak sebatas dunia, namun juga dunia terlebih akhirat. Dia akan mendapatkan maslahah, kebaikan, khairiyah di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَى هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa saja manakala datang petunjukku, dia mengikuti petunjukku tersebut, فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى, maka dia tidak akan sesat, tidak akan menyimpang, وَلَا يَشْقَى, dan tidak akan celaka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan la yadillu fid dunya wa la yasqa fil akhirah. Tidak akan menyimpang, tidak akan salah jalannya, tidak akan sesat yang dijalaninya di dunia karena dia menempuh petunjuk, wa la yasqa, dan tidak celaka dia di akhirat karena selamat. Sebagai balasan dulu dia lurus dan benar mengikuti petunjuk selama hidupnya, maka Allah Ta'ala selamatkan dia dari neraka dan Allah masukkan surga. Maka ini selaras juga dengan apa yang kita minta, yang menjadi tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, yang sering-sering beliau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata al-Imam Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, al-hasanah fid dunya bi ilmin nafi' wal ibadat. Hasanah di dunia itu dengan ilmu yang bermanfaat, tidak lain adalah berilmu tentang Al-Qur'an dan Al-Hadis, petunjuknya Allah, wahyunya Allah, bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Itu ilmu yang bermanfaat. Wal ibadat, dan ibadah, amal soleh, itu kebaikan di dunia. Artinya, apapun posisi seseorang, kedudukan seseorang, bagaimanapun keadaan seorang, mau dia punya harta atau kurang harta, mau miskin atau kaya, mau punya jabatan atau tidak punya jabatan, masyarakat biasa atau menjadi pimpinan, selama dia dibimbing, selama dia memiliki ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan dia memiliki ibadah, maka itulah kebaikan bagi dia. Namun, seberapapun harta dia banyaknya, seberapapun tingginya jabatan yang dia punya, seberapapun ketokohan dia di hadapan manusia, namun tidak ada dirinya ilmu nafi wal ibadat, atau kurang sekali ilmu nafi dan ibadahnya, maka luput bagi dia kebaikan-kebaikan di dunia. Kalau sudah luput kebaikan di dunia, maka pasti luput kebaikan di akhirat. Siapa yang mendapatkan kebaikan di dunia berupa ilmu nafi wa ibadat wal amal saleh, maka secara pasti dia pula mendapatkan kebaikan di akhirat dan diselamatkan dari neraka. Demikian ikhwan jazakumullah. Maka apa yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam khutbah yang kita juga sebutkan tadi di awal taklim kita sebagai muqaddimah ini, sangatlah khutbah al-hajah, khutbah yang diperlukan, yang sangat dibutuhkan. sebagai peringatan, bimbingan bagi kita. Sehingga siapa yang menginginkan kebaikan dunia maupun akhirat, terkabul doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, maka hiasilah diri dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, wal amal saleh au ibadat, dan amal saleh atau ibadah. Tanpa itu hidup tidak ada arti. Hidup tidak bermakna. Hidup tidak ada kesuksesan. Namun sebaliknya adalah kegagalan, sia-sia. Bahkan di antara manusia, karena luput dari itu, ada yang masuk mereka menjadi kategori syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Dikembalikan oleh Allah dalam keadaan sehina-hinanya setelah Allah berikan kemuliaan dalam penciptaan, diberikan yakni petunjuk, namun dia tidak peduli dengan petunjuk yang Allah berikan. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kami telah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik ciptaan. Kemudian ada kami kembalikan manusia itu dalam keadaan sehina-hinanya, serendah-rendahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kecuali illalladzina amanu wa amilu sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan iman itu adalah samratul ilmin nafi, buah hasil dari ilmu yang bermanfaat, mendatangkan keyakinan, menjadi iman yang kokoh, iman yang benar, dan berbuah kepada amalus saleh, amalan yang saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tiada henti-hentinya, tiada putus-putusnya. Demikian. Ikhwani fiddin rahimani rahmatullah, sekali lagi khutbatul hajah yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam hendaknya kita camkan, kita dengar, sering kita dengar melalui khutbatul jum'ah, khutbatul nikah, menjadi mukaddimah ketika taklim, di awal taklim ini diingatkan. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Ini adalah sebagai manhaj talaqqi, prinsip di dalam menimba ilmu, prinsip di dalam mencari ilmu, yaitu kembalikan kepada asdaqul hadis, sebaik-baik, sebenar-benar ucapan, wa khairul hadi, dan sebaik-baik petunjuk, Al-Quran dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah itu baru Rasul alaihi salatu wassalam memberikan peringatan dari perkara yang bisa merusak. Kalau kita pengin benar, kalau kita pengin lurus, kalau kita pengin di atas petunjuk, berjalan yang lurus, maka Rasulullah SAW berikan peringatan. Di mana Rasulullah SAW menyatakan, فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورُ مُهْدَسَتُهَا. Sesungguhnya sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, yang tidak ada tuntunan. Dalam Al-Quran maupun dalam hadis, tidak ada contoh tauladan dari Rasul alaihi salatu wassalam, dan tidak ada ijma' disepakati oleh para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Syarrul umur, sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Rasulullah SAW memberikan peringatan tersebut bukan berarti tidak ada, karena justru akan ada dan pasti ada. Maka Rasulullah SAW memberikan peringatan supaya kita berhati-hati, sebagaimana dalam hadis yang lain yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian terhadap perkara yang diada-adakan dalam perkara agama ini. Nah, karena perkara yang diada-adakan di atas namakan agama itu dipromosikan, nah, ditawarkan, dikemas sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bahkan berpahala. Karena kalau menurut mereka tidak baik, tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya, mereka tidak akan ada-adakan atau mereka tidak akan tawarkan di tengah umat. Makanya Rasulullah SAW jauh-jauh hari sebelum terjadi, Rasul alaihissalatu wassalam sudah mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang diada-adakan yang baru, yang tidak ada tuntunan di zamannya Rasulullah dan para sahabat, kemudian diada-adakan. Dan yang demikian sangat-sangat banyak. Taunya kita mesti belajar sunnah. Taunya kita mesti belajar kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis dengan bimbingan para ulama, al-mausukin, bimbingan para ulama yang terpercaya sebagai ulama-ulama ahli sunnah, yang mereka juga mengajak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, akidatan wa amalan, i'tiqadiyatan wa amaliyatan, secara keyakinan maupun secara amalan, kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai wujud realisasi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagaimana Allah taala sebutkan di dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu laika kana anhu mas'ula. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu enggak punya dasar ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati masing-masingnya akan dimintai pertanggungjawaban sebagai realisasi perwujudan dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ulama, orang yang berilmu, orang yang ngerti, jika kalian tidak mengetahui. Kembali kepada ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarisu dinar wala dirhama, para nabi tidaklah mewariskan harta emas ataupun perak, walakinna warasul ilm, namun mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhada bi ahdin wafir, siapa yang mengambil warisan tersebut berupa warisan ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang teramat besar, melebihi besarnya dari harta. Sangat bermanfaat, melebihi manfaatnya dari harta. Sangat bernilai, melebihi nilainya harta. Maka karena besarnya nilai dan manfaatnya, kegunaannya, keutamaannya, itulah yang diwariskan oleh para anbiya, para nabi, orang-orang besar, orang-orang mulia. Dan yang mewarisi adalah para ulama. Nah, demikianlah ikhwan wa jazakumullah. Sekali lagi, ulama al-mausukin fil aqidati wal ibadati was suluki wal manhaji wa fid din. Ulama-ulama yang terpercaya, diakui di dalam masalah akidahnya, ibadahnya, perilakunya, manhajnya, betul-betul memang mereka sebagai ulama ahli sunnati wal jamaah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan pemahaman salaful ummah. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Ini kita ingatkan pentingnya untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam dengan jalan yang benar. Dikala manusia, banyak di kalangan manusia yang sudah melalaikan permasalahan ini. Tersibukkan dengan banyak hal atau terpalingkan oleh berbagai prinsip-prinsip batil, oleh berbagai pemahaman-pemahaman yang keliru, sehingga mereka berpaling dari kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka salah di dalam manhaj talaqqi, keliru di dalam prinsip mengambil ilmu, mempelajari ilmu, kembali kepada agama. Akhirnya terperosok dalam berbagai penyimpangan-penyimpangan. Nas'Allah salamah wal'afiyah. Adapun ketika kita diberi hidayah oleh Allah, kemudian oleh Allah untuk mengenal sunnah, untuk menjadi bagian dari ahli sunnah wal jamaah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ahmad di dalam doa beliau, beliau meminta Allahumma amitsni alal Islam wa ala sunnah. Ya Allah, wafatkanlah diriku di atas Islam dan di atas sunnah. Kenapa tidak cukup Islam saja? Karena banyak dari kalangan Islam sendiri, orang Islam yang menyimpang, tidak seutuhnya dan tidak sebenarnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis, masuk kepada firaqud dhalah, kelompok-kelompok yang sesat, yang menyimpang. Maka beliau pun berdoanya, Allahumma amitsni alal Islam wa ala sunnah. Ya Allah, wafatkanlah diriku di atas Islam dan di atas sunnah. Ikhwani fiddin rahimani rahmakumullah. Semoga ini memberikan pencerahan kepada kita dan mimbabil tadhkirah, memberikan peringatan khususnya bagi saya dan kepada antum semua untuk senantiasa bersemangat, untuk senantiasa kuat keinginan kembali mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa itu, kita hidup akan goyah, guncang, limbung. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan lanjutan dari taklim kita, yaitu membaca kitab Bulughul Maram karya al-imam al-hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wal mashur bil al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani. Dalam kitab Bulughul Maram, kita masih di bab Sutratil Musalli, bab yang membahas tentang sutrah orang yang sholat. Sutrah sebagaimana telah kita ketahui adalah ma yaj'aluhul musalli amamahu, batas yang dijadikan oleh seorang sholat di hadapannya, liman ilmurur baina yadayh, untuk menghalangi orang yang mau lewat antara dia dengan sutroh pembatas tersebut. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari ukuran sutroh, yaitu yang disebutkan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seukuran mu'akhiratir rahal, pelana, unta atau kuda. Nah, disebutkan oleh para a'immah, yaitu takdirnya untuk mempermudah perkiraan sebagai bentuk pendekatan adalah yaitu satu hasta. Nah, satu hasta. Atau kalau di ukuran sentimeter sekitar 40 cm. Nah, kemudian posisinya sudah kita bahas, jarak antara dengan orang sholat dengan sutroh itu adalah salas dirok, tiga hasta. Tiga hasta. Enam. Tempat berdirinya kaki. Kalau diukur dari tempat sujud, maka sebagaimana dalam hadis, antara tempat sujud dengan sutroh, baik itu tembok atau tiang atau yang lainnya, itu adalah mamar resah seukuran bisa lewat kambing. Nah, jaraknya demikian untuk ukuran jarak. Telah kita bahas pula hukum melewati di depan orang sholat, antara orang sholat dengan sutroh adalah haram, dosa besar. Dan disebutkan dalam hadis yang telah kita baca, dia berdiri ayyakifa arba'ina, dia berdiri selama 40. Tidak disebutkan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Ada yang riwayat menyebutkan 40 tahun perjalanan. Namun riwayat tersebut, tambahan tersebut adalah lemah. Karena ikhwanul jazakumullah, tidak disebutkan dalam hadis yang kuat, yang lebih sahih, ukuran 40 itu apa, hari atau bulan atau tahun. Namun telah kita ketahui, minimalnya kalau diambil minimal dalam 40 hari, itu saja sudah berupa hukuman berat, berdiri 40 hari. Antum kuat? Berdiri 40 hari. Nah, itu lebih baik, masih dikatakan oleh Rasulullah lebih baik daripada dia lewat di hadapan orang sholat, antara orang sholat dengan sutrohnya. Itulah letak fungsinya sutroh. Nah, pertama adalah menjaga sholatnya. Karena ketika ada orang yang lewat, adalah lewat di depannya itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, ma'ahu qarin, bersama dia syaitan yang menyertai, yang dengan itu bisa mengganggu kekhusukan orang sholat. Mengganggu kekhusukan orang sholat. Nah, bahkan nanti kita pelajari ada beberapa yang kalau dibiarkan lewat bisa membatalkan sholat kita. Nah, akan dibahas nantinya. Ini ikhwanul jazakumullah, hukum lewat di depan orang sholat antara dia dengan sutrahnya. Kita lanjutkan pada hadis ke-222. Wa an Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisahmin ahrajahul hakim. Dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya salah seorang di antara kalian menggunakan sutrah di dalam salatnya, walau bisahmin, walaupun hanya dengan sebuah anak panah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, namun hadisnya adalah lemah. Adalah hadisnya lemah. Juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Pada sanadnya terdapat rawi Abdul Malik Ibn Rabi Ibn Sabrah. Dan dia adalah dihukumi rawi yang lemah. Sebagaimana dilemahkan oleh Al-Imam Ibn Ma'in, Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Di riwayat Imam Al-Hakim bahkan ada rawi yang saqat, inqita, terputus. Sebagaimana diketahui terputusnya itu ketika dibandingkan dengan jalur riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Sehingga hadis yang ada pada kita di nomor 222 adalah hadis yang lemah. Namun ada beberapa pembahasan terkait dengan hadis ini karena didapatinya hadis-hadis yang lain. Di antara pembahasan kita adalah hukum sutrah bagi orang yang sholat. Hukum sutrah bagi orang sholat. Pembahasan kita yakni terkecualikan bagi makmum. Nah, karena sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, sutrahnya imam itu sutrahnya makmum, tidak berlaku bagi makmum. Pembahasan sutrah ini adalah untuk orang yang sholat munfarid sendirian atau bagi imam. Bagi imam. Ikhwan fi din rahimani rahimakumullah. Hukum sutrah di kalangan para ulama ada khilaf. Ada perbedaan pendapat yang sangat kuat perbedaan ini karena masing-masing dalilnya adalah juga kuat. Masing-masing memiliki dalil yang kuat. Pendapat yang pertama menyatakan wajib sutrah. Sehingga kalau ditinggalkan adalah dosa. Walaupun tidak membatalkan sholat, sholatnya tetap sah. Karena di luar rukun dan syarat. Pendapat yang kedua adalah mustahab sunnah mu'akkadah. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama. Sunnah mu'akkadah. Sunnah yang dikuatkan. Kita bahas secara ringkas. Pendapat dari sebagian ahlul ilm menyatakan wajib ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnul Arabi di dalam kitab Aridatul Ahwadi. Termasuk pendapat Imam Ahmad. Imam Ibn Khuzaimah. Ini yang dirajihkan oleh Al-Imam Al-Bani. Begitu juga Al-Imam Al-Wada'i. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wada'i. Rahimahumullah. Yang menjadi dalil yang berpendapat wajib adalah di antara hadisnya hadis Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal id amara bil harbati fatudau baina yadayhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manakala beliau keluar salat Id, salat Id di tanah lapang, musalla, tanah lapang, sahra. Naam. Tanah lapang padang pasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk ditancapkan harbah, yakni tombak pendek. Nah, ukurannya sekitar setengah tombak yang panjang, mungkin sekitar segini. Nah, tombak pendek itu pancangkan. Fatu da'u baina yadai, diletakkan, ditancapkan di hadapan beliau. Nih, menunjukkan Rasul alaihi salatu wasalam ketika salat di tempat yang terbuka tidak ada penghalang di depannya, beliau meminta untuk ditancapkan harbah untuk menjadi sutrahnya. Yang kedua adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ingda Ibnu Khuzaimah, dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. La tusalli illa ila sutrah wa la tada'a ahadan yamurru baina yadayk wa baina sutrati. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dari hadis Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, la tusalli illa ila sutrah. Janganlah kalian sholat kecuali menghadap sutrah. La sholata illa ila sutrah. Jangan kalian sholat kecuali kalian menghadap sutrah. Wala tada ahadan yamurru baina yadai. Jangan biarkan seorang pun lewat di hadapannya. Wa baina sutrah, dan antara dia dan antara sutrah. Hadisnya ini sahih. Ada satu pertanyaan saya jawab dulu karena ada kaitannya dengan, jika kita menulis hadis dalam majelis atau audio, tapi penulisannya disingkat atau terbalik-balik, apakah ini mendapat dosa? Seperti hadis, barang siapa berdusta atas namaku, maka dibangunkan baginya rumah di neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya siapkan tempat duduknya di neraka. Hadisnya demikian. Ketika dia menulis hadis, mendengar hadis disampaikan, dia tulis. Kalau dia sengaja membolak-balikkannya, atau yakni sengaja dirubah-rubah lafadznya, maka ini adalah dosa. Dosa. Karena dia merubah lafadz wahyu. Hadis adalah termasuk wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dalam surah An-Najm. Tidaklah beliau berbicara dari diri beliau sendiri, apa yang datangnya dari beliau sendiri. Innama huwa wahyu yuha. Namun yang beliau sampaikan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sebagian para ulama berpendapat bahwasannya lafaz hadis itu juga dari sisi Allah. Kan ada pengertian hadis adalah maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasul. Namun sebagian ulama mengatakan makna maupun lafaz dari sisi Allah. Maka ikhwan jazakumullah, kalau sengaja merubahnya atau membolak-balikkannya, maka itu masuk pada hadis. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Namun kalau dia menulisnya itu supaya pengin cepat, maka diringkas atau kadang terbalik-balik. Maka bagi orang yang mengetahui demikian, kulun ya'rif qadra nafsi, masing-masing tahu ukuran dirinya. Ada orang yang kuat pemahaman hadisnya, nulis hadisnya kuat. Sekali dengar langsung hafal, tulisannya pas. Ada yang baru belajar, mestinya sad ditulis sin, mestinya kha ditulis ha. Nah, atau bahkan satu lafaz tertinggal, meloncat. Maka itu adabnya adalah setelah dia menulis, jangan langsung dia menyampaikan. Nah, ya. Hadis itu secara ilmu hadis, orang dibilang kuat hafalannya dua sisi. Dilihat dari dua sisi. Yaitu hafalan, bisoder, hafal di dada memang. Kepalanya hafal, langsung. Sekali dengar hafal. Kuat hafalannya. Ada yang perlu dia nulis. Nah, maka setelahnya adalah dituntut muqabalah. Wasiyanah kitabah. Siyanatul kitabah. Muqabalah itu membandingkan, mencocokkan dengan tulisan yang lain. Cari orang-orang yang nulis hadisnya pinter. Memang kuat dia. Tulis. Cocokkan tulisan saya ini benar atau enggak. Itu namanya muqabalah. Atau kalau kamu nulis, nanti cari literatur. Cocokkan hadisnya. Yang saya tulis sudah benar atau salah. Dan ini adalah paling bagus. Ini namanya dikoreksi tulisannya. Itu. Jangan langsung nyampaikan. Jangan langsung nanti ditulis di WhatsApp atau apa, Telegram langsung di-share. Nah. Jangan. Dicocokkan dulu dengan hadis. Sebagian dulu ahlul hadis, tarik hadis, setelah majelis datang ke gurunya. Nah, untuk dapat ijazah. Ijazah itu dapat izin istilahnya. Hadis saya yang saya tulis sudah benar atau enggak? Dilihat oleh gurunya. Atau coba baca. Nah, nanti kalau salah diingatkan, dibenarkan. Kalau enggak, muqabalah tadi dengan temannya. Ma'al akron dengan teman-temannya. Dicocokkan hadisnya. Oh, ternyata ini saya kurang ini. Oh, ini salah. Nah, baru setelah itu, sudah yakin, sudah benar, barulah disampaikan hadis itu. Dijaga tulisannya. Demikian adabnya. Jadi kalau masih tahap awal menulis ada salah-salahnya, maka yang demikian tidak mengapa. Tidak termasuk, ya ini dosa, tidak termasuk man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Nah, dan harus berlatih, dengar hadis, tulis. Nah, kalau tulisannya mau lengkap, nanti dilengkapin. Ketinggalan, jangan macet. Ketinggalan ya sudah, yang tertinggal di nanti, selesai belajar, setelah selesai majelis, dicari ketinggalannya apa tadi. Lihat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab, ini kita jawab dulu karena kaitannya dengan di tengah-tengah menulis hadis. Supaya ketika kita menyebutkan hadis, yang bertanya ini paling tidak enggak ragu nulis hadis. Tulis, silahkan. Dengan itu nanti semakin tahu kemampuan dirinya dan insya Allah meningkat. Oh, saya salah ini. Kapan lagi menulis hadis itu sehingga menjadi benar? Karena tahu dia kekurangannya, kesalahannya. Nah, sutroh bagaimana tulisannya menjadi? Pakai sin ataukah shod atau sa? Nah, kalau orang yang mau perhatian, sutroh pakai sin. Karena kalau pakai shod, sutroh. Nah, kalau pakai sa menjadi sutroh. Nah, makhrajnya sudah beda. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga sutroh pakai sin. Sut, sutnya ini pakai ta atau to. Nah, pakai ta, sutroh biasa. Karena kalau pakai to, menjadi sutroh. Nah. Baik. Biar belajar juga. Ikhwan wa jazakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi adalah menjadi dalil pendapat yang menyatakan wajibnya sutroh. Hadis yang lainnya adalah hadis Abu Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'u salatar rajuli idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'akhiratir rahal. Akan memutus salat seseorang apabila tidak ada di hadapannya setinggi pelana. Sutra setinggi pelana. 6. Ini hadis Abu Dzar Al-Ghifari yang telah kita sebutkan pada pembahasan ukuran sutra. 6. Juga hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah, mislu mu'akhiratir rahal, semisal pelana unta. Yang menjadi syahid adalah yaqta'u salatur rajul, terputus salat seseorang apabila tidak ada di hadapannya, yaitu sutra setinggi pelana kendaraan atau unta. Sehingga sutra ini menjaga salat supaya tidak terputus. Sementara di sana ada kaidah mala yatimul wajib illa bifa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna, sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna dengan satu perkara, maka satu perkara tersebut menjadi hukumnya wajib. Salat tidak bisa sempurna dengan kecuali dengan sutra, maka sutra pun menjadi wajib. Hadis yang lainnya adalah hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari hadis Sahal ibn Abi Hasmah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha." Apabila seorang di antara kalian salat menghadap sutroh, maka hendaknya dia mendekat darinya. La yaqta'u syaitan alaihi salatahu. Maka syaitan tidak akan bisa memutus salatnya. Nah, ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya sutroh. Secara fi'il Rasulullah, yakni hadis fi'li, adalah Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sutroh, baik dalam hadir atau safar, baik dalam beliau sholat di kampung maupun beliau safar, senantiasa memakai sutroh. Ini menunjukkan adalah wajib sehingga tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur ulama yang berpendapat mustahab sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Termasuk, ini pendapat dari kalangan para ulama, jumhur ulama, Imam Asy-Syafi'i, juga dari kalangan ulama zaman sekarang, semisal Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, menguatkan pendapat ini, yakni sunnah mu'akkadah. Di antara dalil yang mereka gunakan sebagai pemaling dari hadis-hadis yang menunjukkan wajib yang digunakan oleh pendapat sebagian ulama yang mewajibkan, dipalingkan adanya hadis-hadis yang menunjukkan tidak wajibnya namun menjadi sunnah mu'akkadah. Di antaranya adalah Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli ila ghairi shay'in yasturuh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat tidak menghadap sesuatu pun yang membatasi beliau, yang menjadi sutrah beliau. Namun hadis ini adalah hadis yang lemah sekali. Hadis yang lemah sekali. Karena ada rawi yang dihukumi dhaifun jiddan. Rawi tersebut bernama Abdul Karim Ibnu Abil Mukhariq. Dihukumi lemah sekali. Hadis yang kedua yang dijadikan dalil adalah hadis Fadl Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, atana Rasulullah SAW wa nahnu fi badiyatin lana. Wa ma'ahu Abbas fa shalla fi shahra laisa baina yadayhi sutra. Kami datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami waktu itu di tempat terbuka padang pasir bersama beliau Abbas, orang tua atau ayah Fadl. Maka beliau Rasulullah SAW salat fi sahra, di padang pasir terbuka tersebut, laisa baina yadai sutrah, tidak ada di hadapannya sutrah. Namun sekali lagi hadis ini adalah dihukumi dhaif, lemah. Pada sanadnya ada rawi Abbas Ibnu Ubaidillah Ibnu Al-Abbas. Dan dia rawi yang majhulul hal. Tidak diketahui keadaannya. Dia meriwayatkan dari pamannya. Yaitu Fadl Ibnu Abbas. Abbas bin Ubaidillah ibn Abbas ini tadi meriwayatkan dari pamannya yakni Fadl ibn Abbas. Sementara Abbas bin Ubaidillah ini tidak ketemu dengan Fadl ibn Abbas. Sehingga yang menjadi sebab lemahnya yang kedua adalah munqati, terputus, tidak nyambung sanadnya. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hazm dan disepakati oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab At-Tahdzib. Sehingga riwayatnya ini lemah. Lafaz yang jelas-jelas Rasulullah SAW salat tidak menghadap sutrah, dua lafaz kita ketahui adalah lafaz yang lemah. Hadis yang lemah. Dalil yang lainnya adalah hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la. Dengan lafaz jitu ana wa gulamun min bani Hasim ala himar famararna baina yaday nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusalli fanazalna anhu wa tarakna al himar yaqulu min baqil ard fadakhalna ma'ahu fi shalah faqala rajulun akana baina yadayhi anazah qala la. Kata Ibnu Abbas, aku bersama seorang anak muda dari Bani Hasim datang naik khimar. Kami melewati di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau salat. Maka kami turun dari khimar dan kami biarkan khimar tersebut yakni makan dari sebagian tempat di dataran maka kami masuk ke saf untuk salat sama Rasulullah SAW. Maka saat itu ada yang bertanya ketika disampaikan hadis tersebut, akana baina yadai anazah, apakah di hadapan Rasulullah SAW ada anazah, tombak kecil? Dijawab oleh Ibn Abbas, la, tidak ada. Nah, ini termasuk ikhwanul jazakumullah hadis yang dianggap kuat oleh pendapat yang menyatakan sunnahnya sutra, tidak wajib. Nah, dari jalur riwayatnya nampak adalah riwayatnya adalah sahih. Namun sekali lagi setelah ada penelitian detail ikhwanul jazakumullah, hadis ini tidak selamat dari adanya cacat yang menyebabkan kelemahan pada hadis tersebut. 6. Rawi-rawinya thiqah, namun ada riwayat yang dibawakan dari jalur ini adalah melalui jalur Ali Ibn Ja'ad. Ali Ibn Ja'ad, walaupun dia thiqah, namun dia diselisihi oleh rawi-rawi yang lain yang lebih thiqah, yang lebih banyak. Yaitu diselisihi oleh Muhammad bin Ja'far dan Affan Ibnu Muslim sebagaimana dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dan keduanya, Muhammad bin Ja'far dan Affan Ibnu Muslim, ini asbat min so'bah. Nah, asbab si so'bah, karena jalurnya melalui so'bah lebih kuat dibandingkan riwayat Ali Ibn Ja'ad juga meriwayatkan dari so'bah. 6. Di kedua riwayat tersebut tidak menyebutkan lafadz akana baina yadai anazah, apakah di hadapannya ada yakni tombak yang ditancapkan. Ini tidak ada penyebutan lafadz tersebut, sehingga ini istilahnya riwayat thiqah tapi menyelisih riwayat yang lebih thiqah dan yang lebih banyak, namanya yakni syad, namanya syad dan tidak termasuk riwayat yang sahih, sehingga tidak diterima, termasuk adalah lemah. Wallahu a'lam bishawab. Dari pembahasan hadisiyah, maka yang lebih nampak kuat adalah pendapat yang menyatakan wajib sutroh. Namun dengan demikian, tidaklah berarti kita tasaddud, yaitu berlaku keras terhadap orang yang berpendapat sunnah. Nah, karena ada memang sebagian para ulama, bahkan jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat itu sunnah, mu'akkadah. Nah, dan yang lebih menenangkan hati kita, wallahu a'lam bishawab, yang menyatakan wajibnya sutroh. Pembahasan ini lebih dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, begitu juga Al-Imam Ibn Rajab di dalam Fathul Bari syarah Sahihil Bukhari. Adapun Al-Imam Ibn Qudamah menyatakan di dalam kitab Al-Mughni adamul khilaf, bahkan ijma' istihbabi sutrah, disunnahkannya sutrah, maka ini ikhwan jazakumullah mengandung ihtimal adalah istihbab di situ bimakna masru'iyah, disyariatkan, disukai, tidak menafikan wajib. Atau kalau yang beliau maksudkan adalah sunnah, maka beliau sendiri adalah kurang tepat di dalam menyatakan tidak ada khilaf, la khilafa, karena pada kenyataannya ada khilaf tentang hukum sutrah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tambahan faedah dari hadis kita tadi, adalah lafadz falyadnu minhu au minha, hendaknya mendekat kepada sutrah. Ikhwan jazakumullah, para ulama berpendapat tentang sunnahnya seorang yang salat itu mendekat dari sutrahnya. Al-Imam Ibnu Khuzaimah menyebutkan satu bab di dalam sahihnya, beliau menyatakan bab al-amru bidunui minas sutrah, perintah untuk mendekat kepada sutrah. Kemudian beliau menyebutkan hadis Sahal Ibn Abi Hasmah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha, apabila seseorang di antara kalian salat menghadap sutrah maka hendaknya mendekat darinya. La yaqta'u syaitanu alaihi salatahu, setan tidak akan memutus baginya salatnya. Nah, maka mendekatnya ukurannya sebagaimana telah kita ketahui. Ya, ini kalau dari posisi tempat sujud kita adalah seukuran mamarosah, lewatnya kambing. Nah, makanya saya bilang kalau kita mau pakai sutra, orang sholat di sini misalnya di sajadah ini di ya ini tikar atau karpet di sini, sutranya di sini, maka ini kurang dekat, kurang tepat masih dekat. Ya ini sujud kita itu di keramik kedua itu paling tidak, sehingga sisa satu keramik bisa lewat kambing beratnya. Nah, itu kalau takriban perkiraan. Demikian ya hadirin, pembahasan kita adalah masalah hukum sutrah karena ini penting. Yang jelas, ya ini dengan pembahasan ini kita mengetahui untuk kita, ya ini tidak terjatuh pada al-jafa wal-ghali wa-tasahul, untuk kita tidak jatuh kepada sikap terlalu keras, ekstrim, menyalahkan total bagi orang yang tidak memakai sutra, kecuali kalau dia jahil diberitahu. Tapi kalau dia mungkin berpendapat mustahab, namun kita ingatkan, ya kita ingatkan, sekalipun Anda berpendapat mustahab, sunnah, selama Anda mampu, jelas ada tiang, ada tembok, ya kan, yang dipakai sutra, semestinya adalah sutra. Sekalipun Anda berpendapat itu sunnah. Apalagi kalau Anda tahu pendapat yang kuat adalah wajib. Tetap di sisi ingatkan-ingatkan siapa yang bisa kita ingatkan. Apalagi kalau dia jahil. Nah, kalau kita mendapati orang yang berpendapat sunnah, maka kita juga harus, ya ini lapang dada. Karena memang bahkan jumhur para ulama menyatakan sunnah mu'akkadah. Walaupun kita lebih menguatkan pendapat yang wajib. Dari sini juga kita tidak tasahul, tidak bermudah-mudahan. Karena hikmahnya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ini menjaga kesempurnaan sholat kita. Supaya tidak, yaitu diputus oleh syaitan. Nanti akan kita bahas apa maksudnya terputus, diputus oleh syaitan. Pada hadis yang berikutnya. Kita baca hadisnya dan mungkin pembahasannya adalah pada pertemuan akan datang. Kita baca dulu hadisnya. Hadis selanjutnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatal mar'il muslimi idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'akhiratir rahl al mar'atu wal himaru wal qalbul aswad. Al-hadis wa fihi al-kalbul aswad syaitanun akhrajahu Muslim. Dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memutus salat seseorang muslim apabila tidak ada di hadapannya mislu mu'akhiratir rahal, semisal yakni pelana onta. Nah, Karena unta sendiri bisa dipakai sutra. Akan memutus sholat seorang muslim apabila tidak ada di hadapannya semisal mu'akhirat rahal lana unta, yaitu seorang wanita lewat di hadapannya, khimar lewat di hadapannya, wal kalbul aswad, anjing hitam, al hadis, dan padanya ada riwayat dengan lafaz yang lain, al kalbul aswad syaitanun, anjing hitam itu adalah syaitan. Dikeluarkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 510, hadisnya sahih. Dan ini hadis termasuk yang menjadi pendapat yang mewajibkannya sutra. Walahu an Abi Hurairah, dan juga hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, nahuhu dunal kalbi, semisal itu tanpa menyebutkan al-kalb, yakni anjing. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 511. Beliau mengatakan dun al-kalbi ini kurang tepat, karena di dalam sahih Muslim ada penyebutan kalb. Yang tidak disebutkan adalah lafaz al-aswad. Nah, sebagian lafaz sebelumnya adalah kalbul aswad. Sedangkan dalam hadis Abu Hurairah disebutkan kata al-kalb, namun kata al-aswadnya tidak, anjing hitam. Di dalam riwayat Abu Hurairah, al-kalb saja, kambing. Anjing, al-kalbu, anjing. Demikian. Dunal kalbi kurang tepat, ya ini dunal aswad mestinya, tanpa penyebutan lafaz al aswad. Hadis setelahnya 225, wali Abi Dawud wa Nasai an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma nahwuhu duna akhirih wa qayyadal mar'ah bil haid. Juga dikeluarkan lima Abu Dawud, Imam Nasai dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semisal itu tanpa lafaz akhirnya, dan ada qaid, ada batasan mar'ah, ini bil haid, al haid, ya ini wanita, artinya wanita, bukan wanita haid, namun wanita yang sudah mengalami haid, artinya wanita yang sudah baligh. Nah, maksudnya bukan wanita haid, perlu difahami, ya ini al mar'atul haid, wanita yang haid, maksudnya adalah bukan sedang mengalami haid, tetapi wanita yang sudah umur baligh. 6. Karena ada yang memahami itu yang dimaksudkan adalah wanita yang haid saja. Wanita yang tidak haid tidak mengapa. Maka ini salah memahami. Wanita al-mar'atul haid artinya adalah wanita yang haid, artinya umurnya adalah sudah mengalami haid, sudah baligh. 6. Hadis ini yang rajihnya adalah mauquf Ibnu Abbas. Ucapan Abdullah Ibnu Abbas. Nah, ucapan Abdullah bin Abbas, namun dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang marfu sampai kepada Rasulullah SAW, sebagaimana riwayat sebelumnya. InsyaAllah hadis ini pembahasannya pada pertemuan yang akan datang, apa saja yang bisa memutus sholat seseorang yang lewat di hadapannya. Nah, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya pertanyaan dan yang lain, apakah berdosa jika kita menjelekkan teman di dalam hati tanpa diutarakan? Menjelekkan teman di dalam hati tanpa diutarakan. Kalau itu sifatnya baru terbersit. Nah, terbersit, ikhwan fillah jazakumullah. Maka tidak ada dosa hatta yatakallam aw yaf'al, hingga dia sampaikan atau dia berbuat. Dia sampaikan kebenciannya atau menjelekkan temannya, atau dia berbuat sebagai akibat dari dia tidak suka kepada temannya. Nah, selama itu baru terbersih kemudian segera dia hilangkan, maka tidak mengapa. Adapun kaitannya dengan ini, menjelekkan teman di dalam hati, maka sangat dikhawatirkan kalau itu dibiarkan masuk nantinya kepada al-hiqdu wal-hasad, iri dengki. Nah, iri dengki. Dan juga adalah at-takabbur, sombong, karena menganggap yang lain jelek atau remeh atau di bawahnya. Nah, dan ini adalah sesuatu yang perlu diobatin. Perlu diobatin. Namun kalau yang ada itu adalah al-bughdhu, tidak suka disebabkan temannya itu melakukan maksiat atau dosa, maka ini harus kita tidak sukanya. Tidak suka yang demikian adalah karena Allah Subhanahu wa taala, maka menempuh tuntunan syariat. Ya, menempuh tuntunan syariat, bukan untuk menjatuhkan temannya, menjatuhkan kehormatannya, merusak kehormatannya, bukan. Tetapi ditegakkan nasihat, ingkarul mungkar dengan tuntunan syar'i. Nah, ikhwanul jazakumullah. Tujuannya baik dan caranya baik. Tujuannya adalah memperbaiki, caranya juga dengan cara yang baik. Dan itu diterangkan, dibahas di dalam, yaitu kaedah-kaedah dan kaifiah di dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Wallahu a'lam bissawab. Apakah batal dalam wudu disentuh oleh istri atau anak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah, beliau adalah berwudu, setelah itu mencium sebagian istri beliau, kemudian salat, menunjukkan tidak batal sholat. Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah pula, Rasulullah SAW sholat, Aisyah tidur di hadapan beliau. Dan ini nanti pembahasannya sutroh masuk. Sutroh dengan orang. Boleh. Nah, bahkan Aisyah tidur terlentang di hadapan Rasulullah SAW. Nah, kakinya terkena. Kalau sujud terkena kakinya Aisyah, maka disingkirkan Aisyah, kakinya Aisyah. Nah, setiap kali sujud disingkirkan kakinya Aisyah. Ini disebutkan di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu. Nah, tidaklah membatalkan wudu. Nah, adapun ayat yang menyatakan yaitu al-mas, menyentuh wanita, yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah al-jima. Nah, karena itu adalah berkaitan dengan tuntunan perintah untuk mandi wajib, mandi jenabah, yaitu menggauli istri. Adapun menyentuh wanita tidaklah membatalkan wudu, baik itu mahram atau bukan mahram. Nah, kalau bukan mahram sengaja dosa, kalau tidak sengaja maka tidak mengapa. Nah, tidaklah membatalkan wudu jika dengan yang bukan mahram. Sudah barusan kita jawab. Bagaimana dengan pendapat dari Imam Syafi'i yang menghukumi batal? Ya, ini pendapat Imam Syafi'i atau sebagian Syafi'iyah itu adalah ayat tentang pembahasan menyentuh wanita dalam ayat tersebut. Yang dimaksudkan adalah, yang rajih adalah menggauli. Menggauli, berjima dengan istri. Itulah yang membatalkan wudu, sehingga dia wajib untuk mandi janabah, mandi besar. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan yang lain? 6. menjadikan emas atau uang. Nah, ikhwan jazakumullah, emas boleh dikomoditikan sebagai barang dagangan dengan syarat ya terpenuhi tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam, yakni adz-dzahab bidz-dzahab, emas dengan emas. Karena emas ini termasuk asnaf ribawi, barang-barang yang dihukumi riba kalau tidak terpenuhi syarat. Syaratnya adalah adz-dzahab bidz-dzahab, emas dengan emas. Kalau sama sejenisnya itu, maka terpenuhi harus dua syarat. Syaratnya adalah yadan biyadin, kontan. Nah, kontan. Yang kedua, mislan bimislin, semisal. Sama timbangannya. Ini kalau satu jenis, emas dengan emas. Kalau beda jenis, maka ya dan biadin, syaratnya satu. Kontan, adapun ukurannya tidak sama, ya jelas tidak mengapa. Nah, ya. Misalnya emas antum tukar dengan emas. Ya. Makanya ini yang sering kita ingatkan. Alhamdulillah. Mau tukar dengan emas yang lain, langsung tukar. Tapi karena ini modalnya lama, ini modalnya baru, harus nambah. Ya kan? Nambah. Maka ini tidak boleh. Kalau mau model lama, model baru, namanya emas dengan emas harus setara, sebanding. Mislan bimislin. Tidak ada perbedaan. Tidak ada tambahan. Nah, kalau enggak nanti rugi. Yang ini model baru ya rugi diganti model lama. Maka harus dijual dulu. Emas yang kamu tukarkan itu jual dulu dengan uang. Baru setelah dapat uang, belikan yang baru. Demikian caranya. Kalau emas dengan emas harus kontan dan sama semisal timbangannya. Bisa dipahami? Nah. Definisi kontan itu harus langsung buka atau bisa transfer karena ada dalil yang melarang transfer. Nah, ya dan biadin harus langsung, ya dan biadin. Kemudian adapun langsung tidak langsung itu adalah syaratnya jual beli, yakni harus qabdh. Nah, harus tangan dengan tangan. Nah, harus qabdh, harus terpegang bendanya. Nah, sehingga kalau semisal itu sifatnya harus kontan dan harus terpegang tangan. Nah, ya. Kalau sama jenisnya, kalau beda maka silahkan emas dengan uang, ya uang itu seberapapun sepakatan. Adapun uang dengan kemudian dengan cara transfer atau dengan model cek atau model yang lain silahkan, tidak mengapa. Ini beda barangnya, tapi kalau sama barangnya harus syaratnya dua tadi. Apa itu? Kontan langsung terima, ya tangan dengan tangan terima langsung, dan harus ya ini sama, semisal emas, perak, ya, gandum, garam bahkan, nah, yang disebutkan asnaf ribawi. Adapun yang selain itu boleh, tidak beda jenis maka silakan. Syaratnya adalah asnaf ribawi itu kalau beda jenis adalah kontan, adapun tidak mesti semisal. Ya, tidak semesti semisal emas ditukar dengan perak, ya harus kontan. Tapi peraknya berapa misalnya, emasnya 3 gram, peraknya mau 60 gram, ya terserah. Beda gramnya, beda beratnya tidak masalah, tinggal sesuai kesepakatan. Nah, jadi kesimpulannya emas ya, ataupun uang boleh dikomoditikan, yaitu harus terpenuhi syarat yang ditentukan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Nah. Nah, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu adalah yakni anak yang terkena hukum mukallaf itu adalah kalau sudah balig. Nah, kalau sudah balig artinya kalau dia lewat terkena tadi ayaki fa arba'ina berdiri 40 itu lebih baik. Nah, dan kalau kita yang sholat membiarkan kita juga kena dosa. Nah, yang lewat dosanya lebih. Namun dari kita mendidik, mengajarkan mereka, ya, maka dari sejak kecil, lebih-lebih, yakni ketika sudah umur 7 tahun. Masalah sholat, karena Rasulullah SAW menyatakan, muru auladakum hina sab'in wadribuhum hina al-asr. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat 7 tahun, dan pukullah mereka kalau meninggalkan sholat umur 10 tahun. Lebih-lebih lagi kalau sudah 7 tahun. Sehingga sebagian ulama diantaranya Syekh bin Baz, rahimahullah, kalau mau mengajak anak ke masjid, mulai umur 7 tahun. Di bawah 7 tahun ya silakan, cuman ya ini dikhawatirkan. Apalagi kalau anaknya super aktif, tidak bisa tenang, maka mulai dilatih adalah umur 7 tahun. Dibawa ke masjidnya. Artinya secara pendidikan dari sejak kecil, ya tidak beda umur, mau umur sekian, diarahkan, sudah dididik untuk tidak di... Kita cegah. Kita, kalau kita bisa, kita cegah, kita tahu, kita cegah. Nah, nanti akan lewat bagi kita, Rasulullah SAW ketika ada mau kambing ini, kambing mau lewat di hadapan beliau, ya, beliau yang maju sampai perut beliau nempel ke dinding. Akhirnya kambing itu adalah lewat di belakang beliau, tidak di hadapannya. Nah, jadi anak-anak kita mulai didik. Apalagi kalau anak-anak sudah suka jalan-jalan seliwar-seliwar, ya lebih bagus untuk tidak diajak ke masjid. Di rumah sudah diajak, didudukkan di sampingnya. Kalau dia belum bisa ngerti, paling enggak melihat aja duduk samping. Kita sudah mulai didik mereka. Walaupun secara mukallaf kena hukum ya kalau sudah balik. Secara ta'lim pendidikan adalah dari sejak kecil. Lebih-lebih lagi umur 7. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan ikhwan jazakumullah. Kalau ada kekurangan dan kesalahan saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.